Sepurane ya. Kahanane dhewe sik kaya ngene iki. Muga tresnamu tetap utuh kambi aku. Sampai mati aku bakalan tresno karo sampean. Sampai mati.